50 languages. 11. 11. Bulan. Bulan. Januari. Januari. Februari. Februari. Maret. Maret. April. April. Mei. Mei. Juni. Juni. Itu enam bulan. Januari, Februari, Maret, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. April, Mei, dan Juni. Juli, Juli, Agustus, Agustus, September, September. Oktober, Oktober, November, November, Desember, Desember. Itu juga enam bulan. Juli, Agustus, September, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Oktober, November, dan Desember.